Selamat datang ke dunia di mana dimensi bertemu. Dan realiti seperti yang anda kenal mungkin bukan satu-satunya yang wujud. Anda sedang mendengar sebuah audio cerita fiction science cerita imbasan bertajuk Parallel. Bersiap sedia untuk menjelajah ke ruang dan masa yang mungkin bukan sesuatu yang difikirkan. Bilik kawalan makmal sunyi. Hanya ada bunyi halus mesin komputer. Mayat-mayat bergelimpangan di lantai. Kai berdiri kaku. Pistol di tangannya digenggam erat. Peluh mengalir perlahan di dahinya sebelum jatuh ke lantai dengan bunyi yang memecah keheningan. Dia merenung lelaki di hadapannya. Dia harus membuat keputusan, tarik picu atau tidak. Tapi hatinya masih berat. Dalam tempoh 12 jam, terowong kuantum ini akan tertutup sendiri. Kai mengangguk tanpa kata. Dia memandang ke arah Profesor Naim. Kuantum sudah sedia, Kapten. Aktifkan mesin sekarang, Profesor. Apabila suis merah ditekan, cahaya putih memenuhi makmal, perlahan-lahan membentuk pintu ke dunia lain. Bersedia, Lieutenant. Baik, Kapten. Kai memeriksa jam tangannya, menekan butang, dan mengarahkan 5 orang anggotanya masuk dahulu. Semua bergerak sekarang. Kai memasuki terowong kuantum. Kai menahan kesakitan ketika cahaya putih itu menyelubungi tubuhnya. Perasaan seperti ditarik keluar, tetapi akhirnya hilang. Tubuhnya terasa ringan seperti melayang. Setelah tiba, mereka berehat seketika. Anggota skuadnya letih tetapi berjaga-jaga dengan senjata di tangan. Tuan, bagaimana kita tahu ini dunia paralel? Kai terdiam. Soalan itu mengingatkannya kata ayahnya, Profesor Naim. Ayah tidak pasti, Kai. Segalanya nampak sama. Apa-apapun kau harus bersedia menghadapi segala kemungkinan. Namun sukar untuk tidak merasa ragu. Dunia ini terasa sama. Di markas utama, Profesor Naim menjelaskan dunia paralel kepada pasukan. Kita akan mempunyai sebuah planet bumi yang sama namun berbeza dimensinya. Setiap apa yang ada di sini akan wujud di sana. Kau mau mereka menerobos masuk ke sini dan mengawal seluruh bumi. Aku bimbang dunia kita akan musnah. Kita mesti serang mereka dahulu. Di dunia paralel, pasukan Kai diserang hendap. Salah seorang anggotanya tercedera parah. Dan akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Tiba-tiba, Kai mendengar langkah kaki menghampiri. Dia bersembunyi di belakang pintu dan mengacukan pistol kepada seseorang yang masuk. Jangan bergerak! Aku kata jangan bergerak! Apabila orang itu berpusing, wajahnya membuat Kai terkejut, terlalu mirip dengan seseorang yang dikenalinya. Sabar, Lieutenant. Ini aku, Kapten kau. Wajahnya tenang, tetapi Kai kelihatan ragu-ragu. Di dunia paralel nanti, musuh itu mungkin menyerupai sesiapa sahaja di sini. Walau apapun terjadi, kau harus lakukan tanpa ragu-ragu. Kai tahu keputusan ini akan menentukan segalanya, namun jarinya masih teragak-agak untuk menarik picu pistol itu. Audio cerita Parallel adalah karya Zairul Anwar Mat Dawam berdasarkan buku 10 Cerita Imbasan Fiction Science Apocalypse. Diterbitkan oleh penerbit Universiti Malaysia Sabah. Suntingan cerita dan penataan bunyi oleh Zairul Anwar Mat Dawam. Hak cipta terpelihara. Sebarang penerbitan semula, rakaman, pengedaran atau penghasilan semula dalam apa jua bentuk, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis daripada pemegang hak cipta adalah dilarang. Dilindungi di bawah Akta Hak Cipta Malaysia 1987 dan Undang-Undang Hak Cipta Antarabangsa. Terima kasih kerana mendengar audio cerita Parallel ini. Semoga kita berjumpa lagi.